Turi putih, turi, turi putih, ditandur, ditandur, neng kebon aku. Ono ceret, tipe nyemplung, mbok ira kembangi apa turi puting ditandur neng kebon aku. Allah ala Taha Rasulullah.